Nomor kedua, mau di akhirat bakal dipayungan ku payung arasy Allah, ialah anak muda. Anu nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh cukur di dalam ibadah kepangeranan, yakni fi ta'atillah washtarabih, ta'at ke Allah hingga benar-benar masyhur. Anak muda teu pernah tergelincir. Hese. Neangan pemuda boro-boro anu selalu taat nu dek bondok hese. Dek pondok hese. Aya nu di pondok bae. Main karung bae. Jadi raja bae. Raja setan. Setan balik ka raja. Sieun. Menta suakanya. Jadi boro-boro anak muda taat ka Allah secara optimal. Cacak-cacak mondok ge masantren geus embung de kumaha. Jadi lamun kuaru hayang nyawa saben masa ti ibadat tilate budak pesantren. Keluar SD langsung mondok ngaji nyana. Diperbaiki Qur'anna, diperbaiki pembacaanna. Waktu salat berjamaah kitu ban nasya'ati ibadat rabbih. Masyhur bahwa nyana teh budak pesantren, santri. Wuh, teu nyahoan HP santri mah. Teu nyahoan ulin santri mah. Wuh, lamun hayang nyaho wali eta. Walinyi. Taatilah. Nu mantak eta budak ngora dipayungan ku Gusti Allah, nu taat ka Allah lantaran li annaha bisyabab asyaqqu 'ala nafsi. Taat keur ngora di jero ngora dipake taat leuwih berat ka dirina batan nungkolot kolot mah ibadah kabehan geus nyebutkeun atuh pantes bae jeung tereh modar kolot mah kitu kan kolot mah bener atuh dipapantes ku anakna ge bapa mah geus kolot wari nyana geus bang geus bageur pantes. Tapi budak ngora umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai umur 40 tahun nyana aya di jero taat ka Gusti Allah lain bantrak-bantrakeun. Mamantak eta budak santri teh mun paeh ah geus surga bae eta mun geus. Surga bae eta mah. Sebab nyana keur aya di taat ka Allah. Di tara bangsa bangsa maksiat maling jambu guru ala leutik tah mah kitu mah leutik tah mah maling laut buru la leutik tah mah leutik tah mah kitu mah maling nu babaturan leutik tah mah tuh aja maling nu tatangga rada ngagedean. Gusti Allah doa juk budak ngora bayangkeun coba budak keur meujeun resep ulin dulu si tenen di pondok aja betah kan, mun lain karomah Allah mal bisa, mal bisa. Eta bentuk karomah teh budak letik daek pondok. Tamat SD umur 12, 13, 14, nah daek asupun ka pondok, daekeun haju nurut, masya Allah. Eta karomah ti Gusti Allah. Ulah neangan karomah anu bisa hiber napak sancang ulah tah. Budak letik umur 13, 14, 15 naikkan mondok eta karoma. Saat batur kermujihna angkleng-angklengan sekolah kejaranana dunia nyana justru ngaji. Saat 15, 16 kerjana mangkak eta teh resep ulin nyana justru makin menjadi jadi ngaji. saat 17, 18 sampai 20 batur manggus boga sabarati iran bebogohan. Tuh, di SMP, di SMP, di SMA. Jangan nama justru nahan nafsu di pondok ku ngaji, ku berjamaah. Lepas jahayan jahat penduduk sorga tak budak tak. Yoi, budak kan penduduk sorga. Mandak ulah hese-hese, mendagang karung, ku hari morosot betah. Budak santri no umur 17, 14, 15, 16, keceng-ceng ada keceng. Doakan mengaji, doakan mengaji. Supaya dagang karung mengaji lalaku. Ayo doakan, doakan. Beres. Nuhunnya. Cak budak. Gusti, doa nu tadi dicabut deh, Gusti. Dicabut kembali. Aduh, cak gusti, gue onceng. Tidak ada perhatian. Aduh, Gusti Allah, ragu. Ya, di anak habis syabab asyakwa ala nafsi di satu bahwa baiman mana siapa jihadin atau budak ngarat selama nak babarangan jeng dirina ayat dina jihad jihad nafsu begitu nyana cicing di pondok sedih mas sedih terus we nyana cerik cerik dipaksakan jadi betah. Menang nyana sebulan dua bulan balik ditanya ku babaturan emang sih mondok aja enggak sekolah sekian ya sekolah mangke boga ijazah kita ditunggu di gawe sia nyawa aing ku abaing jadi teu mondok bae gugus ya gua atuh ning sekolah teu lah aing mondok bae lah jan teh kaji boga mal boga ijazah sia cek babaturan kaji aing mangke aing mang ka surga bae udah leutik di ka surga. Cak babaturan sombong sia. Haji neng mah. Oh, neng setahun beda. Isin teh budak anu sakolah teh. Sebab budak badak pondok mah bik pake ka isin. Kadeuleuna tegep ka masjid, ka musala, muludan tegep ieu sakolah. Henteu. Terus budak 2 tahun, 3 tahun geus bisa nyana. Ilmu anu geus ngabrik. Itu anu lamun urang magaan pamajikan pamajikan marah. Beh 100 banget. Ka santri meureun teu 100. Kajana mah galojokeun urang. Heuh hiwat ti dituna ceuk urang. Teh lah bohong. Hayang terusan terus terus. Nabiatun manawiyatun suci amil kamang salabdi lengkap indoyan kapal manawi. Maksudna naon? Jadi ambil teh nu 100 dibagi 2 sama 8 yang deh. Manya 2. Ya, teu percaya nu majikan dibagian nu salaki. Watu tanawa subhanallah taala sanaan. Nandeun warna-warna apa mila bisa mai? Ya teu 13 warna. Jadi maksudna 13 warna kabehna. Coba aing leuk nanyakeun lah ka nu sejen. Aya 13 teh dengan 10. Nyana teu percayain ka salaki. Asa dilojokeun bae rukun salat yang sabaraha sia? Kamana magan pamajikan rukun salat 13. Dah, Kak, maknya 13. Ih, tetangga ge ngaji di batur cenah ge aya 27. Sih. Ese magan pamajikan ese. Mangajan magan pamajikan mah kudu bari ngarende. Neng anu eta naon? Iya iya tah mas. Oh mas. Sabara gram eta? Ieu mah kakarek anu 20 kae anu 30 deui. Oh nya eta tah. Anu potonganna nu kieu-kieu kita. Mun kos kitu mah nurut. Ulah nu kos kieu, nu kos kitu geus. Giliran bae pagaan amil 100 amil loba teuing jak kana. Aduh, aduh aduh. Saware. 9 tina 100 teh 99. Jadi budak ngora selalu ibadah ka Gusti Allah selamana jana aya dina jihad perang perangan nafsu. Saat batur sekolah SMP nya nama di pondok batur mah sanajan sekolah ge loba kembang mata lalagaan hurai-hurai jeung babaturanna SMS-an terus bae. Bobogohan mulai geus di SMP. geus teu aman, geus indungna teu aman, bapana geus teu aman, budak mah di sakola aya di pasantren keur nahan nafsu, babaturan aing ieu ngabejaan bawanya namo bobogan we aing mah dipasrahkeun bae ka Allah. Perangnya ka SMA geus leuwih brutal. Wah, permainan budak geus dewasa atuh kadinyana mah nyana mah keur ngajana nguyek-nguyek batul muin. Masya Allah. Takrib geus dilalab. Sapindah geus dijadikeun coel kunyana. Wari geus aja batul muin. Eta kan menang riyadhah. Hasil riyadhah ngajar nafsu. Saat batur-batur dari sakola euyak-euyakan teu puguh maksud sakadar hayang ijazah bari can jelas ka ditukna mun pae saat eta neraka tapi ieu mah di pondok masyaallah pahala pahala palu pahala pahala tafala keur meja kos kitu we masyaallah karik mantep jasa ya Allah tadah roja tadah jarut tadah rujang keur meja kos kitu keur meja nengina tambang daya tambang lu tumbung dia jadi kos kitu. Nasribnya jadi blonde budak. Aduh. Ya Allah ya Karim. Tuh, keur meujihna ngajar nafsunya na. Tok geura. Lamun ditanya Aisyah emang teu resep ka awewe. Aing resep atuh jasarua aing ge jelema. Boro-boro jelema embe ge resepeun. Teu komo aing atuh pan sih henteu. Aing izin. Izin kunaon ku ilmu aing. Wow. Masyaallah. Geus lain bantrak-bantrakeun. Aing teu pantes sebab ditarang aing aya Fatul Muinan mah nya Fatul Muinan kudu bobogohan. Ih, budak masyaallah indah amat teh sih. Aduh. Komo hajunya na ngaji tafsir. Umur geus 23-24. Yang sia teh boga bebene, encang. Yang sia teh laku teh lain teh laku aing mah isi loba awen hayangeun ka aing aing nambung. Yang ku dapat izin di otak aing aya tafsiran. Aing membung-bung bobogohan. Hayu sia mal kawin tuh. Endek aing mah kawin. Aya nu tudaykeun ka sia wallahu a'lam ye ge. Wallahu a'lam aing ge. Geus dibasarakeun ka Allah bae aing mah. Aya cenah kudu kawin alhamdulillah aya cenah henteu lah puterkeun tasbih. Siap sok aja kitu. Eta teh ngajar nafsu. Dikuat ka surga na tuh santri mah. Hayu paling dosa-dosa nu lalitik doang atuh. Iya tuh santri mah ka awewe paling ge nyana mah susuit. Lamun aya awewe tutut. Tutut. Oh, geus mah di deukeutan bae nyana mah muriang panas. Iya teh kuatu. Mata kali surga mah kos kitu. Isih pun bobolokot eta tuh ku naon kana-kana ku kesak. Aing teh di deukeutan awewe. Aduh, wah raja sak. Deket baik yang ngus haridang komo nempel merennya asana awak aik bat tutung meren. Tak iya keur carita salilana nyana di pondok pesantren biji hadir tuh mantek ge mana aya dongengna di lembur musakolah jutuh jeung awe malaya aya dongengna nyana henteu heureun jeung awe malaya aya dongengna berarti kan sapopoena maksiat kolot nungnya kolakeun anak kabagian wasiat kabagian wasiat ulah dikira kolot henteu didarakakeun teh ji komo datang ka zinah datang ka kuari datang ka zaman lain naudzubillah min dzalik wa min dzalik di pasantren mah aman atuh masyaallah ngeunaheun balik maca Quran di imah tarariis taraweh nana jadi Bilal dibutuhkan jadi imam jadi imam doa doa iya tuh gara hadir santri mah tuh sorga masya Allah ialah syabun nasyapi ibadat Rabbi sehat tuh budak ngoran tumbuh cukup ibadah ke Gusti Allah wa murad masyabab masyab Nirinak sabku syabhun amalan bijawiz al-ba'in. Jelema anuncan ngelewat kana umur 40. Kermujihna resep ulin. Kermujihna resep ngumbar nafsu. Mantak umur di bawah 40 mah geus pahara jasa. Eta mah lamun 40 leuwih masih kena maksiat kana ah tunggu harapan. ngewarepan buuk geus putih tapi masih kene whatsappan, wah itu harapan, oh harapan tamang geus geus biang juring biang juring tamang diangkat ku harima kamari ka karek panglima ku raja pengangkatan langsung langsung tamang geus disahkeun di ditu di parlemen nyana jadi raja juring. Ya juri juga, juri itu gak hormat kajangnya. Sebabnya ada raja anak. Kita kulah main-main. Iya. Wabir ibadat di mutlak ketuaat. Kualana kecap ibadat, jadi murad ibadat di mutlak ketuaat. Tuhan bayar sholat, puasa, zakat, ya. Gitu, urad wirid dan lain sebagainya. Wabir nasyati utaha, tadi betatuh ala masyati. Maksudnya cukul deh, toat ngelakin masyat nak mengawari amri. Di awal perkara nak ya, ini modal santri. Di awal terus. Aya maksiat, maksiat ya leh ku taat. Leh ta maksiat leletikan sama kos gitu ngatuh. Suit suit suit suit leletikan. Haji awalnya geus sepeni di suitan teh orang awal mah sugan teh marah henteu endahan haneng bae kos kebo. Atuh kahayangna nyana mah. Aduh masyaallah. Haji panai maghrib-maghrib dan mah ditepak bujur naik ke budak. Tepak, set. Nepak doang iya. Dosa letik nampak doang. Aduh, jangan itu kok udah berusaha ragam tau kok udah. Sekali nepak, letik dua kali, rada gede, tilu kali gede. Wa rajulun qalbuhu malakun bil masajid. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu anna tifla mutahharun min adnasi dhunubi zahrah fahadha adan mutahharun min danasi syirki wal ghaflah wal jismaniyah. Budak letik bersih tina dosa, dosa zahir. Sebab encan ayah syahwat. Encan ayah syahwat birahi. Kakarak sekadar dahar nginum genari mati kolotna. Bersih. Kusebab bersih pada halang, pada ngarau, pada ngais. Sel budak geus dibersihan di pandian di pakaian baju kabeh hayang ngarais komo lucu keur mejena kembang mata resep diome resep budak letik sebab dosa kolot kajenteng kukumaha geus ambalayah dosana embung ome urang misal aja pendi di pandian aja di pakaian baju piyama misalna. Aja orang di ais-ais jadi najis. Saya. Hatur naon guys nyana. Lima orang lobak kene aisin. Ku sebabna eta dosa ambalaya. Boro-boro urang atuh. Nu di mana geus bungeun ngais. Sayang. Urang memang lah henteu lah teh. Lanapa. Eger iya mah dicekal-cekal cekena rada heras kuari maja tawadu. Jadi wawu teh teu jadi alif. Tetep we wawu bae. Geus kolot teh pas kitu. Cek kami berojak we pada bae cekena. Ya wis baki. Sopupurian. Bersih budak tina dosa dibersihan zohirna daek ngais daek ngajak ulin leho tinggal leho urang wani tanyusutan leho na budak sahabah komo haju budak nawewe haju kadelna bakal pige pige te pige lisen Itu tak ada lekan raut-raut di gelisin mah. Dirsa kurang diajak.